Engkau Allah yang kudus, Tuhan. Kami rindu menikmati kemuliaan hadirat-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus. Kita sembah Dia, kita tinggikan nama Tuhan.